Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Sideralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 19 Juni 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Warga Samtalira Aron kritis dibacok pria bertopeng. Longsor rusak 3 rumah warga di Aceh Tengah. Polisi kantongi identitas perusak kantor Disdikpora Aceh Utara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Zulkifli, 70 tahun, warga desa Panti, kecamatan Samtalira Aron, Aceh Utara, kritis dibacok oleh pria bertopeng yang merupakan tetangganya Muslim, 40 tahun, Sabtu dini hari. Usai kejadian, pelaku langsung menyerahkan diri ke Getsi yang kemudian dibawa ke Polsek Samtalira Aron. Pelaku mengaku nekat membacok korban karena ia menduga Zulkifli ikut mengguna-gunai istri Muslim. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Eli Marlina, anak kandung korban, mengatakan saat itu ayahnya Zulkifli bersama ibu sedang tertidur di kamar. Tiba-tiba benda keras menghantam atap rumah berulang kali. Mendengar hantaman keras, Zulkifli langsung bangun dan beranjak ke bagian pintu belakang rumah untuk mengintipnya. Tiba-tiba seorang pria bertopeng langsung menendang pintu belakang rumahnya sehingga korban terdorong dengan pintu dan terjatuh. Saat itulah pelaku langsung membacok korban berulang kali. Usai membacok Zulkifli, pelaku langsung kabur. Korban yang mengalami kritis segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecik Menasa Pante, Tengku Abdurrahman menambahkan, pelaku dan korban merupakan tetangga. Muslim mengaku membacok Zulkifli karena menduga yang mengguna-gunai istrinya adalah korban. Usai kejadian itu, pelaku langsung menyerahkan diri ke Kecik yang kemudian dibawa ke Polsek Samtalira Aron untuk menjalani proses hukum. Sudarlun, longsor yang terjadi Jumat subuh di Kampung Hakim, Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah, mengakibatkan 3 rumah rusak berat. Material longsor yang berada di atas perbukitan menimpa rumah yang berada di bawah, tetapi tidak ada korban dalam bencana itu. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Menurut warga, longsor diduga dipicu meluapnya bak penampungan air milik PDAM Tirta Tawar yang ada di Kampung Hakim. Air luapan meresap hingga membuat tebing bukit yang ada di belakang rumah warga longsor dan merusak 3 rumah di daerah itu. Seorang korban, Argunara, mengatakan, meski rumah milik Argunara nyaris rubuh tertimpa tanah longsor di bagian dapur, tetapi seluruh keluarganya berhasil selamat dalam kejadian itu. Namun, sebagian harta benda korban tidak berhasil diselamatkan lantaran tertimbun tanah. Pasca kejadian itu, Argunara dan keluarganya terpaksa mengungsi ke pondok yang ada di depan rumahnya. Sedangkan rumah milik Argunara tidak bisa dihuni lagi karena nyaris rubuh. Begitu juga dengan 2 rumah lainnya milik Bahagia Hamka dan Helmi yang terpaksa mengungsi akibat musibah itu. Sudarlun, penyidik Satreskrim Polres Lok Semawe telah mengantongi identitas 3 pria yang merusak mobiler kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Aceh Utara. Polisi berharap ketiga pelaku segera menyerahkan diri sebelum ditangkap. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Diberitakan sebelumnya, 3 pria mengamuk lalu merusak mobiler di kantor Disdikpora Aceh Utara pada 2 Juni 2016 lalu. Hal itu disebut-sebut terkait proyek di dinas tersebut. Pada 3 Juni 2016, kasus itu dilaporkan ke Mapolres Lok Semawe. Kasat Reskrim Polres Lok Semawe, AKP Yasir, mengatakan pihaknya berhasil mengungkap identitas 3 orang pelaku berdasarkan keterangan saksi dan penyelidikan di lapangan. Namun Kasat Reskrim tidak mau menyebutkan nama ketiga pelaku karena kasus itu dalam proses penyelidikan. AKP Yasir berharap kepada ketiga pria itu menyerahkan diri sehingga memudahkan dan mempercepat proses hukumnya. Sebab jika tidak segera menyerahkan diri, polisi akan terus berusaha mencari mereka sampai tertangkap. Penyidik juga sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Kepala Disdikpora Aceh Utara, Saifullah, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Mawardi, sebagai saksi dalam kasus itu. Keduanya dijadwalkan akan diperiksa pada Senin besok. Sudarlun, sebanyak 7 unit rumah di Kampung Wihni Bakung, Kecamatan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat siang hangus di amuk api. Sebagian besar harta benda korban juga ikut terbakar yang terjadi usai salat Jumat, tetapi tidak ada korban jiwa. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Deretan rumah yang berada tepat di pinggir ruas jalan utama kota Takengon menuju Angkub, Kecamatan Silinara, rata dengan tanah dalam waktu setengah jam. Pasalnya, selain bangunan rumah seluruhnya berkonstruksi papan, juga berada di kawasan padat penduduk. Bukan hanya itu, api dengan cepat menjilati seluruh rumah warga lantaran pada saat kejadian, angin bertiup kencang. Untuk memadamkan api, dikerahkan beberapa unit mobil pemadam kebakaran. Menurut sejumlah saksi mata, kobaran api awalnya hanya membakar satu rumah warga, tetapi karena kondisi bangunan berkonstruksi kayu, sehingga api cepat merambat ke rumah-rumah lainnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, tetapi dua orang warga, Ramli dan Hamsah, dikabarkan mengalami luka bakar ketika membantu memadamkan api. Belum diketahui penyebab musibah itu, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Riki Saputra, pemuda asal Sampali, Sumatera Utara, babak belur dihakimi massa karena berusaha mencuri mobil di depan rumah dinas pegawai PLN Rayon Biren, Desa Gelanggang Tengoh. Pemuda tersebut ketahuan hendak melarikan mobil Toyota Agya milik Azumar, Supervisor PLN Rayon Biren, Jumat malam. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Pemilik mobil, Azumar dan istrinya Iklima mengatakan, saat kejadian, mobil Toyota Agya BL1004XY yang hendak dilarikan oleh pelaku diparkirkan dengan kondisi terkunci di pinggir jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di depan rumah dinas pegawai PLN Rayon Biren kawasan Desa Gelanggang Tengoh. Ketika itu pelaku Riki Saputra sudah masuk ke dalam mobil sehingga alarm terus berbunyi. Mengetahui hal itu, Azumar yang sedang di dalam rumah segera ke lokasi. Melihat pelaku di dalam mobil, Azumar dengan cepat mengunci kembali mobilnya dan mengurung pelaku dalam mobil, sembari berteriak minta tolong. Warga yang mengetahui ada pencurian mobil segera ke lokasi. Massa yang dibendung emosi pun mengamuk dan menghajar pelaku hingga babak belur. Beberapa saat kemudian, datang anggota Polsek Kota Juang dan mengamankan pelaku. Pelaku sempat dirawat di rumah sakit sebelum digiring ke Mapolsek Kota Juang. Sudarlun, Zulfahri alias Syukri, 25 tahun, penambang emas merangkap kernet operator alat berat di lokasi penambangan ilegal di kawasan Kerungcut, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya, yang hilang 6 hari lalu akibat terseret banjir bandang, akhirnya ditemukan Jumat sore. Korban ditemukan tewas mengapung sekitar 5 km dari lokasi kejadian di kawasan hutan Belantara. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Informasi dihimpun, Syukri yang tercatat sebagai warga Lok Sukun Aceh Utara ini ditemukan oleh warga yang melakukan pencarian sejak Minggu 12 Juni lalu setelah korban hanyut tersapu banjir bandang. Jenazah Syukri ditemukan oleh Mas'ud, 45 tahun, warga Gampung Blang Semut, Kecamatan Betung, yang juga pekerja tambang. Korban ditemukan mengapung sekitar 5 km dari lokasi kejadian di kawasan hutan Belantara. Lambatnya proses evakuasi terhadap korban ini karena jasad korban dibawa menggunakan perahu dengan hati-hati karena kondisi medan yang gelap pada malam hari. Jenazah korban baru tiba ke kawasan Panton Bayam, Kecamatan Betung pada Sabtu pagi. Setelah disolatkan, jenazah korban langsung dibawa pulang oleh pihak keluarga ke Aceh Utara untuk dikebumikan. Sudarlun, dalam seminggu terakhir, stok gula pasir pada pedagang grosir di Banda Aceh mengalami kekosongan, sehingga beberapa pedagang harus mendatangkan gula dari Medan meski dengan harga yang relatif tinggi. Akibatnya harga gula pada tingkat pedagang eceran naik Rp2.000 per kilogram. Jika sebelumnya harga gula Rp15.000, kini masyarakat harus membelinya dengan harga Rp17.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Pedagang grosir di Penayung, Banda Aceh, Ramli mengatakan, sudah seminggu dirinya tidak menerima pasokan gula dari distributor. Jika harus mendatangkan gula dari Medan, harganya jelas lebih tinggi. Selama ini, pedagang menerima suplai gula dari Kande Agung dan Perusahaan Perdagangan Indonesia, namun sekarang sama sekali mereka juga tidak ada stok. Kondisi ini menyusahkan masyarakat, sebab kebutuhan gula dalam 2 minggu ke depan akan meningkat drastis, karena ibu rumah tangga mulai menyiapkan kue-kue untuk Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Karena itu, pedagang berharap gula segera masuk ke Kande Agung agar harganya tidak terlalu tinggi. Pedagang grosir di Gampung Baru, Banda Aceh, Irfan mengatakan dirinya ada stok gula yang dibeli dari Medan, sehingga gula harus dijualnya sebesar Rp780.000 per sak isi 50 kg. Menurutnya, gula harus dibeli dari Medan karena tidak ada stok di PT Kande Agung. Kondisi ini membuat harga gula pada tingkat pedagang naik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 19 Juni 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Lun, wassalam.